Mbak Diva. Iya Mas. Rungok deh. Duh sayang, ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ono dino liyari bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok podo tempe. Opo koyo ngene rasane wong ora duwe. bersatu.